Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilahullah, Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita akan membahas lanjutan daripada ma'rifatullah, yaitu bagaimana kita mengenal Allah. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan pada presentasi sebelumnya, bahwa kenapa demikian penting ya kita mengenal Allah ya. Sejauh mana pentingnya ilmu ma'rifatullah. Nah, maka suatu ilmu ya dikategorikan penting dan kurang penting atau tidak penting itu tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah apa yang dipelajari. Apa objek daripada ilmu itu sendiri, dan kalau sudah mempelajari maka seberapa besar ya, manfaat kegunaan yang akan didapat. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah ya, maka ini adalah ilmu yang paling penting, paling pokok dan paling utama diketahui ya, dan wajib diketahui oleh seluruh manusia sebelum ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita semua, Allah lah yang mengadakan semua kebutuhan kita, Allah lah tempat nanti kita berpulang ya. Kita berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan nanti semua urusan itu Allah yang memberikan penilaian, Allah yang akan mengadili ya semua urusan manusia ya, yang menentukan apakah benar, apakah salah, apakah diterima atau ditolak. Allah lah penguasa seluruh alam. Nah, jadi ilmu paling penting, paling pokok adalah mengenal Allah. Nah, dalam Islam ya, maka ilmu yang pokok adalah akidah, ya, keyakinan, keimanan. Ya. Nah, pokok daripada akidah Islam, ya, akidah Islam ya adalah ma'rifatullah. Ya, karena itu dasar, awal dimulainya sebuah proses pembentukan, ya, keyakinan, pembentukan karakter, pembentukan sifat, pembentukan tujuan hidup, motivasi, ya, semangat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi sebagaimana yang kami presentasikan dalam ma'rifatullah yang pertama, ya, ini yang kedua ya. Mengenal Allah adalah suatu keharusan. Ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ya, kalau kita mengenal Allah dengan benar, kemudian kita ya bisa berinteraksi dengan Allah dengan benar, ya kan? Maka kita akan selamat di dunia ini dan di akhirat. Kita akan menjadi manusia yang paling beruntung ya di akhirat nanti. Ya. Kenapa? Karena keselamatan di akhirat ya itu sepenuhnya milik Allah, tergantung sama Allah. Jadi makanya kita perlu tahu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, ya kan? Dari sumber-sumber sahih. Ya. Kenapa? Karena untuk mengenal Allah, ya, sumber ilmunya juga harus dari yang benar, yang terpercaya. Nah, sumber yang terpercaya siapa? Ya, dari wahyu Allah, dari ayat-ayat Allah. Kemudian dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ya, ya, sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber yang paling sahih. Ya, sumber yang paling sahih karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ya. Dia adalah Al-Amin, terpercaya ya. Sidik ya, amanah dan fatonah ya. Dia adalah benar perkataannya, perilakunya, ya, amanah dia menyampaikan risalah, ya, tugas dakwah, ya, kemudian dia adalah fatonah, ya, dia menyampaikan, ya, dengan komitmen yang tinggi sekali, ya kan. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga menjadi contoh dari apa yang disuruh kepada umatnya, kepada manusia. Jadi Rasulullah adalah contoh perilaku hidup dari apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, apa yang diminta kepada kaumnya, yaitu umat manusia seluruhnya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya. Dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Yang utama dalil nakli, ya. Yaitu dari dalil-dalil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran, ya, sejak dari, ya, 14 abad lampau sampai sekarang, dan insya Allah sampai akhir zaman nanti, itu akan terpelihara, ya, keasliannya, ya, akan senantiasa terpercaya, ya, otentik, sangat otentik, ya, insya Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Ya, ini adalah, dan ini terbukti, ya, terbukti sekali, ya, sudah 14 abad yang lampau, sejak yang 14 abad lampau, tapi Al-Quran tetap, ya, sampai sekarang seperti itu, ayat-ayatnya tidak berubah, ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, ya. Al-Quran adalah sebagai sumber utama referensi hukum, peraturan perundang-undangan. Al-Quran adalah merupakan pegangan hidup, ya, bagi umat manusia. Nah, jadi, insya Allah, ya, kita akan merefer ke situ. Nah, di dalam kita bisa memulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling utama. Surat yang paling utama. Ya. Surat yang paling utama. Kalau ayat yang paling utama adalah ayat kursi, ya kan? Al-Baqarah 255. Tapi untuk surat yang paling utama adalah Al-Fatihah. Dia sekaligus membuka, pembuka, surat pembuka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Rabb seluruh alam. Seluruh alam. Jadi, kita diperintahkan untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur, ya, puja dan puji, ya, hanya kepada Allah semata, ya. Kita tidak boleh, dilarang keras untuk memanjatkan puja dan puji kepada selain Allah. Kepada para nabi pun nggak boleh, kepada para rasul nggak boleh, kepada malaikat juga nggak boleh, apalagi kepada jin, kepada manusia, apalagi kepada makhluk yang lain, ya, kepada bintang-bintang, matahari tidak boleh. Segala puji, puja dan puji hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini, ya, yang baik dulu, sekarang maupun nanti. Seluruh alam, berarti alam gaib, tempat malaikat dan jin, iblis, setan juga menguasai alam nyata ini, tempat manusia, tumbuhan, hewan, ya kan, yang ada, yang nampak ini, ya. Allah menguasai seluruh alam, berarti alam dunia ini, ya kan, alam kandungan sebelumnya, alam roh sebelumnya lagi, dan alam kubur nanti, kemudian alam padang mahsyar, ya, alam hari kiamat, ya, kemudian hari berbangkit, ya, kemudian hari penghisab, hari perhitungan, ya, perhitungan seluruh amal, ya, nanti di akhirat, ya. Jadi Allah adalah penguasa, Rob seluruh alam, seluruh kehidupan, seluruh fase kehidupan, seluruh bentuk kehidupan, ya. Nah, ini jadi semua, ya, dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kasih sayang Allah sangat luas sekali. Ya. Ya. Kasih sayang Allah, pengasih Allah sangat luas sekali. Nah, Allah memberikan rezeki, ya, tanpa dihitung, ya, tanpa dibatasi, ya, kepada kita. Ya, kalau kita menghitung rezeki, ya, nikmat, ya, mata, penglihatan, ya kan, tiap detik, ya, selain kita tidur, ya, tiap menit, pendengaran, ya kan, nikmat ketika kita di siang hari maupun di malam hari, ya kan. Nah, semua makhluk diberikan rezeki oleh Allah, ya kan, tanpa melihat apakah dia beriman atau tidak, apakah dia percaya kepada Allah atau tidak, apakah dia mengenal Allah atau tidak, tetap diberikan rezeki oleh Allah, ya, siang dan malam. Ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, khusus bagi orang mukmin, orang yang beriman, orang yang mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat itu akan, ya, sifat, ya, Ar-Rahim, ya, sifat kasih sayang Allah itu hanya bagi orang-orang mukmin. Ya, sementara bagi orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang mengingkari Allah, yang tidak mau bersembah sujud hanya kepada Allah, maka itu sudah menunggu azab siksa Allah. Ya. Malik Yaumiddin, ya. Allah menguasai raja di raja hari kiamat, hari berbangkit, hari akhir, ya, hari akhir, hari pembalasan, ya. Jadi ini adalah kepastian, ya. Seluruh manusia nanti akan, ya, pasti 100% akan, ya, hidup di hari pembalasan, hari kiamat, ya. Yaumil hisab, yaumil mizan, ya. Semua manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya sama Allah dan hari berbangkit, ya. Semua manusia. Karena apa? Ya, ini adalah suatu kepastian, ya. Seperti kepastiannya waktu berjalan, ya. Waktu berjalan, ya, detik per detik. Pasti dan pasti, ya. Ya. Waktu berjalan pasti, ya. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ya kan? Karena ini adalah janji Allah. Pasti, ya. Maka hari berbangkit, hari kiamat, ya kan, itu pasti terjadi, dan seluruh makhluk Allah, ya, seluruh jin dan manusia, malaikat, binatang akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar, ya kan, dan kemudian Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya kepada seluruh makhluknya. Malik Yaumiddin, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, kewajiban hamba Allah, manusia, kepada Allah adalah mengenalnya, mengenal Allah, dan kemudian hanya menyembahnya. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ya, dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tidak dipersandingkan saja tidak boleh, dipersekutukan juga tidak boleh, ya kan? Bahkan kalau ada makhluk yang memiliki sifat Tuhan, sifat Allah pun tidak boleh, ya kan? Itu ada seseorang, ya, yang sudah berjasa, ya, dia adalah orang yang hebat, kemudian memiliki sifat Tuhan karena dia adalah seorang kaisar, karena dia adalah seorang raja, dia adalah seorang yang sangat berguna bagi manusia, contohnya nabi, rasul. Kemudian dikatakan dia memiliki sifat Tuhan, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, kita tidak boleh menjadikan makhluk, ya, ciptaan Allah memiliki sifat Tuhan, sifat Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, ya, laisa kamitslihi. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Apapun juga itu berarti makhluknya. Ya. Selain Allah adalah makhluknya. Selain Allah adalah makhluknya. Dan makhluk tidak memiliki sifat seperti Allah. Ini penting sekali karena ini paling mendasar. Karena sekarang, ya, masih sampai sekarang pun masih banyak, ya, kepercayaan agama, keyakinan yang, ya, mempercayai bahwa, ya, makhluk itu memiliki sifat ketuhanan. Nah, ini adalah dasar dari keyakinan, dasar dari penyesatan. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga akhirnya orang beribadah kepada makhluk itu, ya, sebagai perantara. Jadi kalau orang mau, ya, berdoa kepada Tuhan, maka harus lewat perantara sesuatu itu yang memiliki sifat ketuhanan. Ini adalah kesalahan besar. Kita sebagai manusia, ya, langsung berdoa kepada Allah, ya, tidak perlu melalui makhluk. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengabulkan doa yang sungguh-sungguh, ya, disampaikan kepada Allah. Jadi langsung, ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, ya, kondisi seluruh makhluknya. Sehingga kalau kita teraniaya, maka kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita membutuhkan Allah, kita berdoa kepada Allah. Bahkan, ya, kita dalam kondisi apapun harus senantiasa, ya, berdoa kepada Allah, ya. Ya. Kenapa? Ya. Karena doa itu kebutuhan kita kepada Allah, ya, bahwa kita ini hamba Allah, bahwa kita membutuhkan Allah. Kan gitu, ya. Nah, ini yang dianjurkan. Jadi kita jangan sekali-kali tidak berdoa kepada Allah, gitu, ya. Walaupun mungkin kita sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan, tetap kita berdoa kepada Allah, ya. Kita minta kepada Allah karena Allah senang kalau hambanya meminta kepadanya, ya. Nah, dan doa itu sendiri sudah ibadah, ya. Apakah dijabah, ya, apakah diterima, apakah dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita sungguh-sungguh berdoa, ya kan? Karena sungguh-sungguh berdoa itu juga sudah merupakan ibadah besar, ya, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, kalau kita mengabdi hanya kepada Allah, ya, menyembah hanya kepada Allah, tidak mempersukanya, maka insya Allah, ya, Allah tidak akan mengazab kita di akhirat nanti, ya, di hari kiamat nanti, di hari pembalasan. Allah akan membebaskan kita, ya kan, dan akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Kemudian ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Tetapkanlah kami pada jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan satu, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, ya kan, dari Nabi Adam, ya, sampai nabi terakhir, rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti, yaitu berpegang teguh kepada tauhidullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya menyembah kepada Allah semata. Hidup kita hanya mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas hidup kita, ya, apakah itu beraktivitas di rumah, di luar rumah, ya kan? Di jalan, ya kan? Di tempat peribadatan, ya. Dimanapun, ya, kapanpun, itu adalah merupakan bentuk ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu, ya, mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh itu adalah yang khusus. Contohnya sholat, puasa, itu adalah khusus. Tapi yang ghairu mahdoh adalah aktivitas-aktivitas, ya, normal, aktivitas-aktivitas, ya, yang berhubungan dengan manusia. Aktivitas di jalan, di kantor, di pekerjaan, di tempat bekerja, ya, itu adalah juga merupakan ibadah, ya, ya, ibadah, ya. Ya, jika kita niatkan karena mencari ridho Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam bekerja, dalam beraktivitas, ya, insya Allah, ya, Allah akan memberikan ganjaran, ya. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah dengan benar, ya, maka semua aktivitas kita, ya, itu tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, ya, orang-orang sudah wafat, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Orang-orang sudah diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang sudah diwafatkan oleh Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Ya, mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah, yang dijanjikan Allah masuk surga. Maka kita mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, ya, sebagaimana yang di ceritakan dalam Al-Quran, ya kan? Jalan perjuangan, ya, dakwah ilallah, ya, menyeru manusia kepada Allah supaya mengesakan Allah, supaya mentauhidkan Allah, supaya mengabdikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk Allah semata. Ini adalah jalan perjuangan para nabi dan para rasul, ya. Dan kemudian jalan itu diteruskan oleh para pengikut para nabi dan para rasul. Ya. Kita manusia tugas utama, ya, tugas utama dalam hidup kita ini adalah meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, yaitu dakwah ilallah, yaitu menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia supaya mengabdi sepenuhnya kepada Allah semata, ya kan? Kemudian fokus untuk kehidupan setelah kematian kita, yaitu di kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang akan berlangsung, ya, triliunan tahun lebih dan lebih selama-lamanya, ya. Maka kita fokus ke sana, ya. Dan kita harus bersabar menanggung, ya, kesusahan, ya, di dunia ini yang sementara ini, karena kita menanggung kesusahan karena apa? Karena kita taat kepada Allah, ya. Karena kita berjalan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, ya. Karena maka kita menghadapi kesusahan, kepayahan, ya kan? Maka kita ridho dengan kepayahan dan kesusahan itu, dan itu pun cuma sebentar, ya. Nah, inilah jalan hidup yang insya Allah diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maka penting sekali kita berkutwah kepada, ya, bercontoh, mengambil contoh itu kepada orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah. Artinya mereka sudah mati, ya, sudah wafat, dan mereka wafat dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul, ya. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu an, ya. Radhiyallahu anhum, ya. Semuanya, ya. Orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, ya. Dan Allah sudah janjikan surga bagi mereka, ya. Para siddiqin, orang-orang yang benar, solihin, ya. Syuhada, orang-orang syahid, ya, berjihad, berjuang fisabilillah, ya kan? Kemudian mereka dimatikan Allah dalam perjuangan itu, ya kan? Nah, itu adalah orang-orang yang kita ikuti. Kemudian, ya, para nabi, para rasul, ya, siddiqin, ya, solihin, ya, ya, dan orang-orang yang syahid, ya, itu. Nah, itulah jalan hidup yang benar, ya, insya Allah. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, ya. Dan bukan jalan mereka yang sesat, ya. Nah, yang dimurkai dan disesat ini adalah jalan hidup yang selain daripada jalan yang benar, jalan yang lurus, ya, ya. Jalan orang-orang Majusi, orang yang menyembah api, ya. Jalan orang-orang Nasrani, orang-orang yang menyembah salib, ya kan, Yesus Kristus, ya, patung Yesus Kristus, salibnya. Nah, itu juga salah, ya, menyimpang, sesat. Kemudian jalan hidup selain jalan hidup Islam itu adalah sudah menyimpang sekarang ini. Kenapa? Karena kitab suci mereka juga sudah tidak asli. Kemudian mereka, ya, tidak mengikuti jalan hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, ya. Sementara kita ini adalah semuanya umat manusia yang hidup di zaman sekarang adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Umat Muhammad, dan kita harus mengikuti, ya, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, ya, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dan insya Allah itulah yang kewajiban kita. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, untuk mengenal Allah, ya, ada suatu ayat, ya, suatu ayat yang sangat penting, ya, yaitu surat Al-Hasyr, surat nomor 59, ya, ayat 23 dan 24, ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wahwal azizul hakim. Dialah Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Ya. Jangan sekali-kali ya, menyebut Tuhan selain Allah, ya. Tuhan selain Allah adalah batil, ya. Siapapun dia, apapun dia, ya. Walaupun itu sudah menjadi tradisi, walaupun itu sudah menjadi budaya turun-temurun, ya, dari satu abad ke abad berikutnya, dan sudah melembaga dan sudah menjadi, ya, budaya setempat dan mendarah daging, ya. Tapi tetap aja itu adalah batil, ya, ya. Nah, politeisme, ya, mengakui banyak Tuhan itu salah, ya, ya. Apakah oh Tuhan satu, tapi dia memiliki apa perwujudan yang berbeda-beda, ya kan? Itu ada Tuhan anak, Tuhan bapa, ada Tuhan pemelihara alam, pencipta alam, ya kan? Ada Tuhan pengazab, itu. Nah, tetap aja ya, tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Banyak dewa, banyak Tuhan, itu jelas salah, ya kan? Naudzubillahi min dzalik, ya. Kemudian apa Tuhan itu bisa dilihat, ya. Tuhan itu bisa dilihat dengan mata kepala, ya, gitu kan. Nah, itu juga salah, ya, salah. Karena Allah adalah gaib, adalah Allah adalah gaib, tidak bisa dilihat oleh makhluk, ya, tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya kan, Allah gaib, ya kan, Allah maha suci, ya gitu. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Dari tanda-tandanya, ya, dari tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, kesuciannya, ya kan. Nah, dengan apa? Bukan dengan pendengaran, bukan dengan penglihatan, tapi dengan hati kita. Semua manusia memiliki hati. Semua manusia memiliki hati, dan hati adalah modalitas utama manusia, ya, untuk mengenal Allah, untuk mengenal kehidupan yang benar, jalan hidup yang benar. Karena hati itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya kan? Hatilah tempat menentukan jalan hidup seseorang, ya, yang akan mengarahkan proses aktivitas hidup anggota badan kita, hati, ya. Maka untuk mengenal Allah dengan hati, ya, dengan hati kita, kita buka hati kita dengan pikiran yang jernih, ya kan? Jangan ya diselimuti oleh pekat duniawi, kepentingan duniawi, ya. Ketika kita ingin mencari jalan hidup yang benar, ingin mengenal Allah dengan benar, maka kita niatkan dengan sungguh-sungguh, ya, benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari jalan hidup yang benar, untuk mengenal Allah dengan benar, ya kan? Bukan karena pekerjaan, bukan karena ingin popularitas, ya, bukan karena, ya kan, orang lain, manusia lain, ya, tapi karena benar-benar sungguh dari hati yang terdalam kita, ya kan, kita merenung, ya kan, kita berpikir, ya kan, maka insya Allah, ya, kita akan mengenal Allah, akan menemukan Allah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan hati, ya, karena apa? Hati itu tidak bisa dibatasin, ya, pendengaran, penglihatan manusia terbatasi, pengetahuan manusia terbatasi, tapi hati manusia tidak bisa dibatasi, ya kan? Melintas, ya, melintasin waktu, ya, mendobrak batasan waktu dan zaman, ya, tempat dan, ya, karena hati manusia itu, ya, bisa meluas, ya, bisa kapasitasnya bisa membesar sebesar-besarnya, susah untuk dibatasi hati manusia. Dengan syarat hati itu bersih, jernih, ya kan? Nah, makanya segala hal yang bisa merusak hati, ya, itu dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman alkohol itu bisa merusak hati, ya kan? Kemudian segala hal, ya. Ya. Iri hati, ya, iri, ya, dengki, dendam, ya kan? Kebencian itu juga bisa merusak hati, ya kan? Kemudian fanatisme, fanatisme kelompok, organisasi, ya kan, partai, fanatisme golongan, fanatisme kebangsaan, institusi, ya kan, perusahaan, nah itu, ya, organisasi, maka itu bisa menutupi hati, ya. Maka kita bebaskan itu dulu, ya, dari dominasi-dominasi fanatisme, dominasi-dominasi kepentingan duniawi, ya kan. Kemudian insya Allah, ya, kita akan Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, maka insya Allah, Allah akan menuntun hati kita kepadanya. Insya Allah. Karena Allah dekat dengan hati hambanya yang sungguh-sungguh ingin mengenalnya. Karena Allah, ya kan, ya, itu maha mendengar, maha mengetahui. Allah adalah mukallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, yang menguasai hati manusia. Ya. Kembali kepada surat Al-Hasyr, ayat 23-24. Jadi Allah tidak ada Tuhan selainnya. Ya. Al-mulkul kudus. Ya. Al-mulkul kudusus salam. Yaitu yang ya, maha penguasa, yang maha raja di raja. Al-mulk, segala kekuasaan, segala kerajaan itu adalah milik Allah. Ya. Nanti ya, ketika seluruh jagat raya ini dihancurkan oleh Allah, ya kan? Ya. Dalam suatu riwayat, ketika seluruh makhluk ya itu dimatikan oleh Allah, ya kan? Manusia semuanya mati, ya, binatang semua mati, ya kan? Jagat raya ini seisinya hancur, kemudian jin mati semua, iblis, setan juga dimatikan Allah, kemudian malaikat juga dimatikan Allah semuanya. Terakhir adalah malaikat Israel. Ya, Israel adalah malaikat pencabut nyawa, dan kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Ya. Maka setelah semua makhluk mati, maka tinggal Allah. Allah yang Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup kekal. Allah yang maha berdiri sendiri. Ya kan? Maka Allah itu kemudian berseru. Ya kan? Mana raja-raja? Mana kaisar-kaisar? Mana presiden-presiden? Ya, yang menjadi sekutu bagiku, ya, yang mempersekutukan aku, yang minta disembah selain padaku, ya, minta dipuja-puji, ya, gitu, ya. Nah itu, maka Allah berseru, ya kan, berseru dan tidak ada yang menanggapi, karena presiden, raja, kaisar, ya kan, itu semua adalah makhluk, itu adalah manusia yang dibatasin oleh waktu dan mereka hidup di dunia cuma sebentar. Kekuasaan mereka juga sangat sempit, sangat sedikit, ya kan? Nah, kemudian Allah lah penguasa, ya, penguasa seluruh kehidupan. Allah pemilik, ya, kerajaan yang sesungguhnya. Ya. Kemudian Al-Qudus, Allah Maha Suci, ya, Allah Maha Suci, ya kan? Dari sifat-sifat yang tidak pantas baginya, ya kan? Nah, masa sampai sekarang pun masih banyak orang yang mensifati Allah dengan tidak pantas, ya kan? Bahwa Allah Tuhan yaitu memiliki anak. Bahwa Allah Tuhan itu ya reinkarnasi, ya kan, kepada manusia, ya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang 100% salah, ya, batil, ya. Allah Maha Suci dari sifat-sifat seperti ya. Kemudian assalam, ya, pemilik keselamatan, ya. Allah adalah pemilik keselamatan, ya, ya. Allah berikan keselamatan bagi siapapun yang dikehendaki, ya. Allah adalah maha sejahtera, ya. Jadi mohon maaf, Allah itu memiliki sifat-sifat, ya, keagungan, ya. Tapi untuk menggambarkan tentang sifat-sifat keagungan itu kadang kita terbatas, memiliki keterbatasan. Karena bahasa, ya, bahasa kita, contohnya memakai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia juga cara mengungkapkan, ya, sifat-sifat Allah yang semestinya itu juga memiliki keterbatasan. Sehingga mohon maaf kalau misalkan untuk memberikan gambaran tentang sifat-sifat Allah yang sesungguhnya, ya, itu dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, atau bahasa yang lain, bahasa Inggris, ya kan, itu memiliki sangat memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, ya, sehingga gambaran yang disampaikan itu mungkin tidak pas, tidak 100% akurat. Kenapa? Karena keterbatasan dari bahasa yang dipakai dan juga keterbatasan dari orang yang menyampaikannya, ya, termasuk saya, ya, termasuk saya. Nah, jadi mohon maaf, ya. Assalam itu adalah Allah tempat keselamatan. Allah pemilik keselamatan yang hakiki, ya kan? Maka kalau bersama dengan Allah, maka dia menjadi selamat. Kalau dia berserah diri kepada Allah, maka dia selamat. Seperti itu. Nah, as-salam, ya, pemilik keselamatan, ya kan, yang sesungguhnya. Al-mu'min, ya, yang menjaga keamanan, ya, keamanan, kestabilitas, ya, mu'min, ya, aman, ya. Maka kalau kita dekat dengan Allah, kita aman. Kalau kita hanya menyembah kepada Allah, kita aman. Ya, seperti itu. Al-muhaimin, ya, yang pemelihara, ya, sang pemelihara sejati, ya. Allah memelihara, ya, seluruh makhluknya, ya. Jagat raya ini dipelihara oleh Allah, ya. Allah yang memelihara, ya, sehingga, ya, bumi, ya, dan planet-planet di tata surya kita mengelilingi matahari, ya kan, tidak keluar dari orbitnya, ya, dari dulu sampai sekarang, sejak, ya, matahari diciptakan oleh Allah, ya, menurut para pakar itu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. 4 miliar tahun yang lalu itu matahari diciptakan. Ya, itu perkiraan, itu pun perkiraan, estimasi. Ya, karena memang kapan sesungguhnya kita tidak tahu, ya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, ya. Termasuk galaksi Bima Sakti itu diperkirakan sekitar 16 miliar tahun yang lalu, ya, terbentuk. Ya, itu pun masih perkiraan, masih asumsi, masih estimasi. Kenapa? Sekali lagi karena manusia, akal pikiran manusia itu sangat sangat terbatas, ya kan? Hanya, ya, memberikan penelitian, estimasi, perkiraan berdasarkan riset, ya kan? Dengan melihat dari beberapa tanda-tanda, ya, bukti-bukti eksperimen, ya kan? Kemudian memperkirakan bahwa, ya, galaksi Bima Sakti ini terbentuk, ya, sejak 16 miliar tahun yang lalu, ya kan? Nah, menurut perkiraan, ya, hitung-hitungan, ya, maka manusia diturunkan Allah di muka bumi ini, Nabi Adam dan Siti Hawa, itu sekitar belasan ribu tahun yang lalu, ya, belasan ribu tahun yang lalu, ya kan? Karena jarak Nabi Adam itu hidupnya adalah 1000 tahun dikurangi 60 tahun. Ya, karena 60 tahun, seharusnya 1000 tahun, tapi 60 tahun di umurnya diberikan kepada Nabi Daud, ya. Anak keturunannya. Kemudian jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu adalah sekitar 2200 tahun. Ya kan? Gitu. Nah, Nabi Nuh sendiri hidupnya itu sekitar 1000 tahun juga, ya, 950 tahun. Ya. Nah, terus berkembang sampai sekarang, ya. Sampai Nabi Isa itu sekitar 2000 tahun yang lalu, ya. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 14 abad yang lampau, ya. Sampai sekarang dan sampai nanti, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi pada 1 juta tahun lalu, ya. 1 juta tahun lalu berarti jagat raya ini sudah ada, ya. Galaksi Bima Sakti, matahari sudah ada, ya kan? Tapi manusia belum ada di muka bumi ini, ya. 1 juta tahun lalu, 1 juta 200 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Tetap, ya. Ada galaksi, ada matahari, ada, ya. Ada planet bumi ini, tapi manusia belum ada, ya. Jadi Allah memang maha sabar, ya. Allah maha memelihara. Dan tetap Allah yang memelihara, ya. Belum ada manusia, ya kan, itu. Nah, maka kita menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada manusia. Manusia itu baru kemarin, istilahnya begitu, ya, itu. Nah, tapi, ya, karena Allah maha penyayang, maha kasih, ya, maka manusia yang cuma sebentar di dunia ini, ya, tapi rewardnya itu selama-lamanya di akhirat nanti di surga, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Kemudian, jadi Allah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah memelihara segala sesuatu. Allah yang memelihara binatang, semua makhluknya. Allah yang memelihara tumbuh-tumbuhan. Allah yang memperkembangbiakkan, ya kan? Memperkembangbiakkan seluruh makhluknya, ya, itu adalah Allah, ya. Kemudian Al-Aziz, Allah yang Maha Aziz, Aziz perkasa, ya. Maha perkasa, ya. Maha mulia perkasa, ya. Kemudian Al-Jabbar, maha kuasa. Maha mengalahkan, Maha menaklukkan, Maha kuat. Al-Mutakabir, Allah pemilik segala keagungan. Allah pemilik segala kesombongan dan kecongkakan. Allah Raja diraja. Ya. Subhanallah amma yusyrikun. Maka Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan baginya. Ya. Allah, ya, kalau ada seorang raja, ya, kemudian mengaku dia Tuhan, maka itu selajar. Fir'aun, ya. Fir'aun kemana sekarang? Ya. Fir'aun sudah mati, ya kan? Sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu, wahula alam, ya kan? Sudah mati. Ya, Fir'aun hidup di bumi Mesir, ya kan? Sudah mati. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya. Ana rabbukumul a'la, ya. Fir'aun mengatakan bahwa aku adalah Tuhan kamu semuanya yang maha tinggi. Nah, maka sejarah mencatat bahwa Fir'aun bukan Tuhan, ya, karena Fir'aun mati tenggelam, ya kan, di Laut Merah, ya, mati, ya. Ketika mati, ya udah mati, jasadnya mati, ya kan. Berarti bukan Tuhan, jelas bukan Tuhan, ya kan itu. Raja-raja yang menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi Tuhan, ya, perwujudan Tuhan, ya kan itu. Perwakilan Tuhan di muka bumi, sehingga sabda-sabdanya, perintah-perintahnya harus ditaati, ya, diikuti, ya kan, tanpa boleh ditolak sekalipun, ya, karena dan itu di backup oleh para pendeta, para pemuka-pemuka agama mereka, ya kan, para rahib-rahib mereka, bahwa kaisar adalah dia adalah keturunan Tuhan, dia adalah perwujudan Tuhan di muka bumi ini dan sebagainya. Nah itu, tapi dia mati, ya, mati kemudian jasadnya juga mati, maka sama sekali dia bukan Tuhan, ya. Subhanallahi amma yusyrikun, ya. Jadi sekali-kali jangan kita mempersekutukan Allah dengan apapun, ya, selain Allah, ya. Maka Allah tak butuh illallah. Jangan sekali-kali menyembah selain kepada Allah, ya. Allah tak butuh illallah, ya. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Seperti itu. Jangan menyembah Tuhan Yesus, ya. Tuhan yang lainnya, ya. Hanya menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada patung-patung Sang Buddha Gautama. Jangan menyembah kepada dewa-dewa ini, dewa itu, ya. Tapi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha menguasai, yang raja di raja sesungguhnya, pemilik segala keagungan, kebesaran, kecongkakan, kesucian, ya kan? Segala ketinggian, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, ya. Dialah Allah yang menciptakan, Khaliq, ya. Jadi menciptakan adalah hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah, ya. Ya. Makhluk tidak bisa menciptakan makhluk. Ya. Makhluk hanya bisa merubah, ya. Ya. Misalkan dari biji tembaga, ya. Kemudian dibuat perkakas, ya. Dari emas, ya, biji emas kemudian diolah menjadi perhiasan, ya. Nilai tambah, membuat nilai tambahnya berguna, semakin berguna dan berguna sehingga harganya naik. Manusia hanya bisa mengolah, ya kan? Ya. Tapi menciptakan itu adalah kekuasaan Allah. Manusia sampai sekarang tidak bisa menciptakan satu tanaman pun, satu hewan pun, ya kan? Walaupun ya demikian hebatnya. Cloning. Tetap saja, ya, cloning itu memiliki banyak kelemahan, ya. Tidak sama, ya, antara yang di cloning dengan yang hasil cloningan. Tetap beda sekali. Kenapa? Karena, ya, seperti manusia itu memiliki DNA, ya. DNA yang tidak akan bisa tidak akan sama dengan makhluk yang lain, ya. DNA kera dengan manusia jauh berbeda. Ya kan? Oleh sebab itu, maka manusia bukan dari kera, ya. Ya, teori manusia, teori evolusi bahwa manusia dari kera itu adalah omong kosong terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ya, omong kosong terbesar, ya. Itu adalah kebohongan nyata, ya. Walaupun, ya, wah, ini bukti-buktinya ada, ya. Ada pita erectus, ya, Picanthropus erectus, ya kan. Zaman manusia kera, zaman manusia di gua, ya gitu. Ini ada tengkorak-tengkorak ini, itu semua adalah hasil dari berbagai macam manipulasi, ya. Manusia bukan dari kera, ya. Ya. Manusia adalah dari Adam, ya. keturunan dari Adam alaihissalam, ya kan, dan Siti Hawa, dan Adam dan Siti Hawa. Sementara Adam adalah diciptakan Allah dari tanah liat. Ya, gitu. Maka yang menciptakan manusia adalah Allah. Kerang, ya, dia memiliki sistem kromosom yang berbeda dengan manusia. Ya, tidak akan bisa, ya, manusia, ya, tidak akan bisa kerang menjadi manusia. Nah, yang bisa adalah manusia menjadi kerang, ya, tapi itu atas izin Allah. Itu pernah terjadi di zaman dulu, ya, ketika di zaman Bani Israel, ya kan? Ya. Jadi, kenapa? Karena mereka melanggar larangan hari Sabtu, ya, hari Sabtu syariatnya itu tidak boleh bekerja, ya kan? Kalau selain hari Sabtu boleh bekerja, tapi ya mereka sebagai nelayan dan mereka hidup dari mencari ikan, tapi ya Allah uji dengan mereka. Kalau hari Sabtu justru ikan itu banyak bermunculan di permukaan. Sementara kalau hari yang lain, ya, itu justru ikan-ikan itu sulit didapat. Ya. Maka kemudian mereka mengakal-akali, ya, menaruh jaring di hari Jumat, kemudian hari Minggunya, ya, jaringnya diangkat, ya, sehingga ketika ikan itu muncul di hari Sabtu, kemudian ke jaring. Ya. Nah, karena mengakal-akali inilah, ya, mengakal-akali larangan Allah yang jelas Sabtu tidak boleh bekerja. Dan dia mengakali dengan sistem itu, maka Allah kemudian mengazab mereka, ya, menjadi kera. Ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, salah satu ayat di dalam Al-Quran, ya, itu terjadi. Ya. Nah, Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Allah, ya, Maha Mencipta seluruhnya, ya, bintang, galaksi. Siapa yang mengadakan Allah? Allah yang menciptakan awan, Allah yang menciptakan lautan, gunung-gunung, ya kan, daratan, ya kan, langit, ya kan. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan iblis, setan, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang menciptakan semua kita, ya, semua yang ada di sekitar kita, semua Allah menciptakan, ya, bukan selain Allah. Ya. Apakah kita melihat ketika Allah menciptakan kita? Tidak, ya, ya. Karena apa? Tapi kita yakin kita juga Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa membentuk mata telinga kita sendiri. Ya. Bagaimana prosesnya? Yaitu lewat sistem, ya, ya, sistem sunatullah. Sunatullah, ya, sesuai dengan ketentuan Allah. Yaitu apa? Bahwa kita, ya, itu dari proses di alam kandungan, ya kan? Kemudian ketika umur 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi janin, ya, yang sudah punya nyawa ketika di alam kandungan ibunda kita. Kemudian setelah itu kita keluar lahir di dunia ini, ya kan? Setelah sekitar 9 bulan. Ya. Kemudian dari, ya, seorang bayi, kemudian Allah limpahkan rezeki, ya. Rezeki lewat susu ibunda kita, ya kan? Kemudian makanan, minuman, ya. Kemudian tumbuh, ya. Sel-sel di dalam tubuh kita, otak-otak kita bertumbuh, ya kan? Tulang-tulang kita, daging kita tumbuh, ya kan? Siapa yang menumbuhkan tulang, daging, sel-sel otak kita? Allah. Allah. Bukan terjadi dengan sendirinya. Jadi sel-sel itu bekerja, ya. Kemudian berkembang biak, ya kan, membentuk daging, tulang-tulang sehingga kita menjadi membesar, tumbuh, ya kan? Itu semuanya adalah Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikan. Allah yang memperkembangbiakkan sel-sel tubuh di dalam tubuh kita. Ya. Sistem pencernaan, ya kan? Sistem metabolisme, ya, di dalam perut kita, ya kan? Sistem panca indera kita, ya kan? Sistem saraf sensorik, ya, kita. Itu semuanya adalah Allah yang mengadakan. Kita itu hanya, ya, bisa menggunakan, hanya bisa menggunakan. Maka yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana kita menggunakan kelengkapan alat-alat tubuh kita, bagaimana kita menggunakan pendengaran, penglihatan, dan keyakinan kita, ya, ke hati kita. Maka yang dinilai oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban Allah adalah apa? Penglihatan, pendengaran, hati kita nanti. Itu akan dimintai oleh Allah nanti. Ya. Sementara bentuk fisik kita, oh, ada kulit, oh, kulit kita warnanya hitam, ya, kulit kita warnanya kuning, coklat, Ya, rambut kita keriting, rambut kita lurus, ya kan? Kemudian mata kita sipit, mata kita agak bundar, ya kan? Hidung kita mancung, hidung kita tidak mancung, ya kan? Itu tidak ditanyakan oleh Allah, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena bentuk lahiriah manusia yang berbeda-beda itu adalah given. Sudah Allah berikan. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia karena warna kulit, warna apa bentuk rambut, karena postur tubuh, ya kan, karena sukunya dia, atau karena dia lahir di sana atau dilahir di sini. Allah tidak pernah mempertanyakan itu, ya. Sehingga nilai seorang manusia di hadapan Allah bukan karena warna kulit, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena jenis rambutnya, bukan karena penampilan fisiknya, bentuk lahiriah tubuhnya, ya. Tapi karena perilaku dia, keyakinan dia, ya, perilaku dia, aktivitas dia, amal-amal dia, itulah yang diminta tahunya oleh Allah. Maka Islam itu tidak pernah membedakan manusia berdasarkan warna kulit, berdasarkan status sosial, ya kan? Ada yang keluarga, dia dilahirkan dari keluarga kaya, ada orang yang dilahirkan dari keluarga tidak mampu, keluarga yang di pelosok, di pedesaan yang sangat kekurangan, ya. Allah tidak pernah membedakan berdasarkan status sosial, kekayaannya. Tapi bagaimana dia menggunakan potensi yang dimiliki untuk benar, untuk menyembah Allah atau tidak, ya kan? Untuk beriman kepada Allah atau tidak, atau beramal soleh kebajikan atau tidak. Nah, itu, inilah konsep hidup yang benar, ya. Konsep hidup yang benar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul adalah membawa konsep hidup yang seperti itu, ya kan? Tidak pernah membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial. Ya, gitu, ya. Nah, itulah subhanallah, Allah Akbar. Maka dalam Islam tidak ada perbedaan kasta, ya kan? Manusia sama seperti sisir, ya, rata sama semuanya, ya. Tidak ada yang lebih mulia, ya, karena warna kulit dia, karena suku dia, karena kedudukan dia, status sosial. Tetapi yang membedakan manusia dengan lain adalah keimanan dan ketakwaan, ya. Sejauh mana dia iman kepada Allah dan sejauh mana dia takwa. Nah, iman dan takwa itu dimulai dari sejauh mana dia mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah, dia akan semakin beriman, teguh, dan dia akan semakin takwa, semakin kuat menjalankan perintahnya dan semakin kuat menjauhi larang-larangannya. Itu adalah konsep hidup yang benar, ya. Insyaallah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kembali, ya. Al-bari'u. Al-bari'u adalah Allah yang membentuk rupa, ya. Membentuk rupa berarti yang membentuk, ya. Semua, ya. Ada serangga yang bentuknya aneh. Siapa yang membentuk? Allah, ya kan? Ada belalang, ya, yang bentuknya aneh, ya kan? Ada ikan, ya kan? Macam-macam ikan, warna-warni, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Dengan segala macam bentuknya, ya, ikan di lautan. Siapa yang membentuk? Allah, ya kan? Tumbuhan, tanaman, pemandangan alam, ya kan? Siapa yang membentuk? Allah. Ya. Manusia, ya kan? Jutaan manusia, miliaran manusia, ya kan? Tapi tidak ada yang serupa 100% satu dengan yang lain, walaupun dia kembar. Ya, tetap berbeda, ada perbedaan. Siapa itu semuanya? Allah. Wanita cantik, wanita tidak cantik. Ya, siapa yang membentuk? Allah, ya kan? Manusia, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ya. Itu siapa yang bentuk? Allah. Laki-laki, ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Allah. Itu. Maka nilai seseorang di mata Allah bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan, bukan karena dia memiliki postur tubuh yang hebat, yang kuat, ya kan? Ya. Sementara yang lainnya itu lemah, enggak. Tetapi nilai di sisi Allah, nilai seorang manusia, hamba, ya, di sisi Allah adalah berdasarkan keimanan, ketakwaan dia. Itulah, ya, siapa yang paling kuat imannya, paling kuat takwanya, ya, itu adalah paling mulia, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, Al-Bari'u, ya, Allah yang membentuk, yang mendesain, Allah yang mengadakan semua, ya, bentuk kehidupan ini, ya. Allah yang mengadakan bumi dengan segala isinya. Allah yang menciptakan tata surya matahari dengan segala bentuk rupanya. Ya, galaksi Bima Sakti, ya, terdiri dari jutaan miliaran bintang, ya kan? Ya. Ternyata matahari kita ini hanyalah salah satu bintang kecil di dalam galaksi Bima Sakti. Bintang kecil, ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau sementara bumi ini dibaratkan bola sepak bola, ya besarnya, maka matahari seperti sebuah bola yang diameternya sekitar 2 meter. Ya. Jadi matahari itu diameternya 2 meter, sementara bumi itu ibaratnya seperti, kalau diperbandingkan adalah seperti bola bola sepak bola, ya besarnya. Maka jadi matahari jauh lebih besar daripada matahari beberapa kali lipat lebih besar daripada bumi. Sementara matahari itu sendiri itu adalah bintang kecil ya di dalam galaksi galaksi Bima Sakti, ya. Ada jutaan ya miliaran bintang ya. Di jagat raya ini ada jutaan galaksi, miliaran galaksi, ya kan? Jadi sampai sekarang pun sehebat apapun teleskop yang dimiliki untuk meneliti jagat raya ini masih belum bisa menentukan batas mana. Karena apa? Karena batas jagat raya ini selalu berkembang, ya, seperti berkembang. Itu diyakini seperti itu, ya. Berdasarkan risetnya. Jadi Allah, ya, Allah Maha Besar, ya kan? Sementara jagat raya ini ada besar demikian besar. Apalagi Allah yang menciptakan, membentuk rupa semuanya. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Al-Musawir, ya. Allah, mohon maaf. Jadi Al-Bari itu adalah Maha Mengadakan, ya, Maha Mengadakan. Al-Musawir adalah Maha Membentuk Rupa, membentuk, mendesain, ya kan, memperkembangbiakkan. Kemudian Lahul Asmaul Husna. Jadi Allah memiliki sifat-sifat Asmaul Husna, ya. Nah, kalau kita lihat Asmaul Husna banyak sekali, ya. Nah, kita bisa sebutkan, ya. Ya, Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, As-Sami, ya kan? Kemudian Al-Ghafur, Al-Ghafar, ya Al-Ghafur, ya kan? Kemudian Ar-Razzaq, ya kan? Asy-Syakur, Al-Bari, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya kan? Allah As-Somad, ya kan? Banyak ya. Allah yang memiliki segala sifat-sifat ya Maha Suci, ya. Al-Ghani, Al-Hamid, ya kan? Al-Hasib, Al-Hafiz, ya kan? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, ya. Nah, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya. Mengagungkan, mensucikan ya kepadanya apapun yang di langit dan di bumi, ya. Jadi selain manusia dan jin, ya, itu semuanya mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Malaikat mensucikan Allah, ya kan? Matahari, bintang-bintang, ya, mensucikan Allah. Mereka tunduk kepada perintah Allah, ya kan? Burung-burung, ikan-ikan, serangga, ya kan? Semuanya adalah tunduk kepada Allah. Mereka mensucikan Allah, ya kan? Subhanallah, ya. Dengan cara mereka sendiri yang kita tidak ketahui. Ya. Tapi mereka senantiasa zikrullah, mensucikan Allah. Ya, itu. Nah, cuma caranya kita tidak tahu. Ya. Kita hanya melihat secara fisik bahwa mereka seperti ikan berenang yang kemari, kemudian burung berterbangan gitu kan. Nah, itu ya. Kita hanya melihat fisik. Tapi intinya ya, mereka adalah mensucikan Allah. Nah, ini diinformasikan Allah kepada kita. Kenapa kok kita enggak melihat binatang-binatang ya kan? Ikan-ikan itu berzikrullah. Karena apa? Karena kalau kita gampang ya, gampang melihat binatang-binatang itu berzikir kepada Allah, maka semua manusia akan beriman kepada Allah, ya kan? Mudah beriman kepada Allah, mudah sekali. Kenapa? Karena buktinya jelas, ya. Binatang-binatang berzikir kepada Allah, ya kan? Ya kan, gitu. Ya. Maka mudah sekali beriman kepada Allah. Nah, sementara Allah sudah menjadikan bahwa manusia harus ya berupaya untuk beriman kepada Allah. Harus ada kerja keras. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh ya. Jadi keimanan yang nanti akan diberikan pahala surga selama-lamanya itu tidak diraih dengan gampang ya. Harus dengan usaha. Nah, itu ya. Sama dengan kalau misalnya Allah kenapa tidak menurunkan malaikat sehingga malaikat itu bisa menyapa seluruh manusia. Ya, kalau begitu, ya gampang sekali beriman kepada Allah, ya kan itu. Gampang sekali beriman Allah sehingga manusia semuanya beriman kepada Allah. Gitu. Terus kemudian setan, ya kan, nganggur, ya iblis nganggur, ya. Dan itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah semua. Jadi sunatullah adalah Allah telah mengizinkan iblis tentaranya untuk menipu manusia, memperdaya manusia, menyesal manusia, dan untuk itu diberikan ruang, ya, kesempatan, ya, sarana. Nah, kalau misalkan malaikat, ya kan, kemudian datang berjalan-jalan di muka bumi ini, dan kemudian malaikat menyeru manusia beriman kepada Allah, ya kan, dan kemudian menunjukkan segala mujizat mungkin, ya, maka manusia beriman kepada Allah semua, dan itu berarti menyalahi aturan dasar kehidupan ini, bahwa hidup ini adalah ujian, medan ujian. Ya. Maka kita harus meyakini bahwa semua makhluk, ya, ya, selain jin dan manusia, ya, ya, selain jin dan manusia itu adalah beriman kepada Allah, mereka zikrullah kepada Allah. Ya, selain jin, nah, iblis itu termasuk kelompok jin, ya kan? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, karena mensucikan Allah, mensucikan Allah segala, bertasbih mensucikan Allah segala yang di langit dan bumi. Ya. Wa huwal azizul hakim. Ya. Dan dialah yang maha aziz. Aziz adalah maha perkasa, maha digdaya. Al-hakim adalah maha bijaksana. Allah maha bijaksana berarti Allah sama sekali tidak zolim. Ya. La zulman syai'. Ya. Allah tidak akan zulman syai', ya. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun kepada makhluknya, ya kan? Ya. Maka nanti di akhirat Allah akan menegakkan keadilan, ya, ketika memutuskan perkara hamba-hambanya itu seadil-adilnya, ya kan? Tanpa kezaliman sedikit pun, ya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, ya, sekecil atom pun, itu akan melihatnya, akan mendapatkan reward balasannya. Sementara orang yang berbuat, ya, keburukan, ya, kejahatan, ya kan, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya, ya. Nah, orang yang mendapatkan reward pahala di surga itu dengan syarat dia beriman kepada Allah, ya, dengan beriman kepada Allah. Dengan benar, imannya dengan benar. Hanya beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Karena apa? Karena seseorang yang tidak la ilaha illallah, tidak berikrar, bersumpah setia la ilaha illallah, ya, tidak tidak mengesakan Allah atau mempersetukan Allah, itu amal-amal kebaikannya di dunia tidak ada artinya sama sekali. Karena apa? Karena dia melakukan kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk Tuhan-Tuhan yang lain, tapi untuk manusia, tapi untuk yang lainnya. Untuk demi dirinya sendiri, untuk kepopuleritas dia, untuk harga diri dia, untuk kejayaan diri dia, untuk kejayaan diri dan keluarga dia, untuk kebahagiaan, untuk status sosial, untuk kehormatan diri dan keluarganya, untuk kejayaan diri dan kelompoknya, organisasinya, lembaganya. Maka orang-orang yang melakukan itu karena bukan karena Allah, bukan untuk Allah, itu Allah tidak butuh amal-amal kebaikannya. Maka penting sekali kita mengenal Allah. Penting sekali kita mengenal Allah, karena Allah tidak menerima amal kebaikan, ya, ya, yang tidak ditujukan kepadanya. Allah akan menolak semua amal kebaikan yang tidak ikhlas untuk dirinya, untuk Allah. Ini penting sekali. Maka supaya kita ikhlas, maka kita harus mengenal Allah dengan baik. Nah, supaya diterima amal itu ada dua, yaitu ikhlas dan harus sesuai dengan perintah Allah. Artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, ya. Jadi karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah semua yang dilakukan, semua yang diperintahkan, ya, yang disuruh itu adalah juga merupakan perintah Allah. Ya, perintah Allah. Ya. Karena sunnah Rasul itu adalah merupakan implementasi, ya, daripada firman-firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah adalah manusia Qurani, ya kan gitu. Manusia Qurani artinya apa? Ya, ketika Aisyah istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka kana khuluqul Quran, Karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti ya Quran yang berjalan, ya. Jadi Al-Quran, ya, Rasulullah itu adalah tipe ideal pribadi, sosok pribadi yang Qurani, yang seluruh kehidupannya adalah merupakan amal implementasi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan ini adalah merupakan figur panutan, ya, yang harus kita ikuti. Ya. Kalau kita melihat tentang konsep ideologi yang ada di dunia ini, ya kan, banyak sekali ideologi, ya, konsep ideologi yang di yang dijadikan sebagai dasar, ya, kehidupan dalam bernegara berbangsa. Ya. Tapi, ya, tidak ada satupun, ya, pendirinya, pencetusnya itu yang berani mengklaim dirinya adalah betul-betul hidupnya sesuai dengan ideologi yang dicetuskan, yang di apa yang diciptakannya. Ya, tidak ada, ya, ideologi apapun. Ya. Kenapa? Karena, ya, manusia itu sangat lemah. Ya. Dia bisa kuat karena bimbingan Allah. Nah, Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu hidup, ya, bisa Qurani karena apa? Karena semuanya adalah atas hidayah petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena makanya kita berkutwah kepada Rasulullah. Kita hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Apapun itu, ya, dalam aktivitas hidup ibadahnya, dalam aktivitas hidup sehari-harinya, dalam perjuangannya dakwah, jihad, berperang, ya kan, dalam berjuang keras untuk menyebarkan Islam, ya kan, untuk meyakinkan manusia supaya manusia selamat dari api neraka yang akan terjadi, yang akan menimpa, yang akan mengancam kita, yang akan bisa menimpa kita ribuan triliunan tahun. Maka keselamatan di akhirat jauh lebih penting daripada keselamatan di dunia yang sementara. Maka Rasulullah SAW itu hidupnya bukan untuk mendirikan bangunan yang tinggi, bukan untuk memperindah dunia ini, ya kan, dengan apa materialistik sarana prasarana. Tidak, ya, Rasulullah, ya kan, fokusnya bukan untuk dunia ini, ya, ya. Rasulullah ketika membangun Masjid Quba itu, ya, Masjid Quba itu apa, ya, sederhana sekali Masjid Quba itu, ya, jadi hanya dibatasi oleh tembok, ya kan, setengah, ya, kemudian atapnya juga dari daun pohon kurma, ya kan, nah, kemudian lantainya pun dari pasir, ya, lantainya dari pasir, sudah itu Masjid Quba, dan sampai Rasul wafat pun Masjid Quba seperti itu, ya, ya, tidak pernah ditinggikan, tidak pernah diperindah, ya, sampai Rasul wafat, itu artinya apa? Karena memang Rasulullah fokus, ya, membenahi keimanan, membenahi keyakinan. Karena keyakinan, keimanan itulah yang menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Itu. Karena misi Rasulullah, para nabi dan rasul adalah membawa manusia selamat dari api neraka. Supaya manusia masuk surga selama-lamanya. Itu misi utama. Sementara, ya, membangun rumah yang bagus, kemudian fasilitas hidup yang megah, ya kan? Itu hanya untuk kepentingan sesaat. Ya, di dunia ini yang hanya sementara, dan kalau sudah mati ditinggalkan. Dan ingat, ya, seluruh bangunan itu nanti akan hancur. Kiamat, ya. Bukan hanya bangunan tapi bumi seisinya ini akan hancur lebur. Bukan hanya bumi, tapi bintang, matahari, planet-planet semua juga akan hancur. Nah, apa artinya? Artinya adalah memang tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini, bukan untuk membangun memperindah dunia ini, ya kan? Itu hanya fasilitas sementara. Yang penting adalah bagaimana kita fokus untuk akhirat. Itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadikan hidup di dunia ini sebagai tempat untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kehidupan selama-lamanya. Ya. Karena hidup di dunia cuma sebentar, cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun. Sementara hidup selama-lamanya, sementara hidup di akhirat adalah triliunan, miliaran tahun, lebih dan lebih selama-lamanya. Nah, maka kalau kita masuk neraka selama-lamanya, maka kita akan menjadi merugi selama-lamanya, ya. Walaupun kita memiliki perusahaan besar yang banyak, ya kan, memiliki harta kekayaan yang besar, kita masuk dalam majalah Forbes sebagai orang yang paling kaya, orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil dalam menjalankan bisnis kita. Tetap aja, ya, ketika mati semuanya kita tinggalkan dan kita akan menghadapi perhitungan yang berat. Ya, semakin banyak harta yang kita miliki, ya, semakin banyak perhitungan yang diminta oleh Allah, ya kan? Pertanggungjawaban kita, ya. Semakin besar kedudukan, semakin besar kekuasaan kita, maka Allah juga akan meminta pertanggungjawaban terhadap kekuasaan kita itu. Ya, maka jangan kita tertipu oleh tipu daya setan sehingga hidup kita habis untuk memenuhi kebutuhan duniawi ini yang cuma sementara. Nah, ini adalah hal yang pokok yang paling penting, ya. Termasuk hal yang paling pokok, paling penting, ya. Wa huwal azizul hakim, ya. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Nah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kalau kita, ya, melihat di dalam surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ini adalah surat terakhir di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas dulu, ya. Fokus dulu surat Al-Ikhlas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu, Dia itu Allah adalah ahad. Ahad itu artinya apa? Esa, ya. Tidak ada yang menyamai, ya. Allah berdiri sendiri, ya. Allah Maha kekal, Allah Maha hidup, ya kan? Gitu. Betul, para nabi dan rasul sudah wafat, ya. Jarak hidup kita dengan Nabi Rasulullah SAW, ya, Muhammad SAW itu sudah 14 abad lebih, ya kan? Gitu. Tapi Allah tetap Maha hidup, ya. Al-Qur'an, wahyu-wahyu Allah masih ada, ya kan? Sementara iblis setan juga masih hidup dan senantiasa tiap hari berusaha untuk menyesatkan kita. Ya. Maka perjuangan, ya, pertarungan itu masih ada sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman. Ya. Nah, maka jangan sekali-kali kita tertipu, ya, oleh tipu daya setan dan tentaranya, iblis dan tentaranya dengan menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali. Ini adalah prinsip dasar. Ya. Allah adalah ahad. Ya. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki bapak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk yang lainnya itu berbentuk, ya kan? Bahkan yang gaib pun, ya, malaikat, jin itu gaib kan, tidak berbentuk karena tidak bisa kita lihat. Tapi tetap aja dia makhluk, ya. Tidak boleh disamakan dengan Tuhan, ya. Allah adalah Maha Agung, Allah Maha Bijaksana. Sementara makhluknya itu adalah lemah, ya kan? Malaikat punya keterbatasan, jin juga punya keterbatasan, ya kan? Nah, sementara Allah, ya, kekuatannya tidak terbatas. Allah keagungannya tidak terbatas. Allah Maha besar, kebesarannya tidak terbatas. Allah Maha agung, Allah Maha bijaksana. Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat, ya. As-Samad adalah Allah tempat untuk mengadu, untuk bergantung, untuk meminta, ya kan? Allah lah tempat untuk mengadukan, ya, segala keluh kesah kita, ya. Allah lah tempat, ya, sebaik-baik tempat, ya. Allah lah sebaik-baiknya zat, ya, untuk mengadu, untuk bergantung, untuk meminta, ya, dari segala hal yang kita butuhkan, ya. Allah lah yang Maha berkuasa, ya. Maka ketika kita menghadapi segala permasalahan, ya, ketika kita sudah dikucilkan oleh manusia, ya, oleh sanak famili, ya kan? Ketika manusia dan sekitar membenci kita, ya kan? Ketika segala hal yang kita inginkan itu gagal, ketika orang-orang yang terdekat kita menjauh, membenci, ya, menghina, maka ada Allah tempat kita bersandar, ya. Allahu Samad, Allah tempat kita bersandar. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tempat untuk bernaung, Allah tempat untuk berkeluh kesah. Itu maknanya, ya. Jadi Allah lah senantiasa hadir, ya. Ketika kita berdoa, ketika minta sesuatu, kita mengeluh, menyampaikan keluh kesah kita, menumpahkan segala hal yang kesedihan kita, hal yang kita, yang menjadi ketika manusia, ya, makhluk lain itu menjauh dari kita, ya, membenci kita, maka ada Allah yang tempat untuk bersandar, bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak sama sekali dan tidak pula diperanakkan sama sekali, ya kan? Allah al-batin, Allah al-zahir, Allah al-awal, Allah al-akhir. Apa artinya al-awal, al-akhir? Adalah Allah Maha kekal, ya. Allah tidak bermula. Allah tidak berakhir, ya kan? Allah Maha wujud, Allah Maha besar, Allah Maha agung, ya. Tidak ada, ya, sesuatu pun ya sebelum Allah dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah ya. Allah Maha Hidup. Ya. Allah Maha Hidup. Nah, kalau kita bertanya ya, siapa yang menciptakan Allah, ya kan? Itu adalah tipu daya setan, ya. Ya. Maka kita wajib menjawab bahwa Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk ada permulaannya, ada yang menciptakan. Tapi kalau Allah tidak ada yang menciptakan. Allah berdiri sendiri, Allah Maha Kekal, Allah ya, Maha Awal dan Maha Akhir. Cukup itu ya. Kita berserah diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sementara iblis juga paham, setan juga sudah paham bahwa Allah itu adalah Maha Al-Awwal dan Al-Akhir. Allah Maha Awal dan Maha Akhir, ya gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah laisa kamitsli syai'un. Kalau jin, setan, iblis, manusia, ya, benda-benda langit, bumi, makhluk itu diciptakan, ada yang mengadakan, ada permulaannya. Kalau Allah tidak ada permulaan. Karena Allah adalah Zat yang Maha Agung, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Kekal, ya, Maha Hidup, ya kan? Dan tidak akan mengantuk, tidak akan lelah, tidak akan mati. Selama-lamanya, dulu, sekarang, dan nanti. Ya. Allah Maha Kuasa, dan sebagainya. Cukup dengan itu, maka kita berserah diri kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan, dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Walam yakul lahu kufuan ahad. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi, tidak ada sekutu baginya. Ya. Ketika Allah menciptakan malaikat, tidak ada yang membantu. Ketika Allah menciptakan jin, iblis, setan, tidak ada yang membantu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang membantu. Ketika Allah menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan hewan, itu tidak ada yang membantu. Ya. Allah lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena apa? Karena selain Allah adalah makhluk yang diciptakan yang tidak memiliki kemampuan sedikit untuk menciptakan, ya, mengadakan, ya, membentuk, ya, membentuk, kemudian memperkembangbiakan. Ya. Nah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Nah, terkait dengan sifat Allah ini ya, ma'rifatullah ini, maka penting sekali ya kita merefleksikan diri ya dengan sesuatu yang pokok ya. Maksud saya begini ya. Jadi Allah adalah Maha Agung. Allah adalah Maha Bijaksana. Nah, yang penting adalah bagaimana ya kita ya bagaimana perilaku kita kepada Allah, ya. Bagaimana kita berinteraksi berhubungan dengan Allah, ya kan? Ini paling penting, ya kan? Kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, ya kan? Allah itu Maha Awal dan Maha Akhir, ya kan? Allah menguasai seluruh kehidupan, Allah yang menjadi raja di raja, ya. Nah, maka penting sekali kita membentuk karakter kita ya supaya kita sinergi ya dengan sifat-sifat Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan pengenalan kita kepada Allah. Dengan mengenal Allah dengan sebenar-benar itu, maka kita bagaimana kita berperilaku. Itu penting sekali. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ya dari ayat 95 ya sampai ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Ya. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir ya kan dan biji ya padi-padian dan kurma ya kan. Allah yang menumbuhkan semua butir ya, biji-bijian ya. Ya, biji-bijian dari mati kemudian hidup dengan adanya tunas. Keluar dia ya kan. Dari biji-bijian, kemudian dari tunas, kemudian berkembang biak menjadi pohon, ya kan? Kemudian dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Siapa yang memberikan tanah kering, ya kan? Tanah yang tandus, yang mati, ya kan? Kemudian Allah jadikan dia menjadi hijau, ya subur. Siapa? Allah, ya kan? Siapa yang memperkembangbiakkan binatang? Allah yang memberikan nyawa kepada binatang, ya kan? Allah, ya kan? Nah, itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Ya, kekuasaan Allah, ya. Seorang apa seekor laba-laba, ya kan? Seekor laba-laba, ya. Ya, dari kecil, ya. Kemudian begitu dia tumbuh menjadi laba-laba yang besar, maka dia bisa membuat jaring laba-laba. Siapa yang mengajari itu? Allah, ya kan? Burung, ya kan? Membuat sangkar. Sarang, maaf, membuat sarang untuk bertelur, ya kan? Untuk tempat menaruh telurnya sehingga menetas, ya kan? Kemudian anaknya bisa terhindar dari cuaca yang dingin, ya. Siapa yang yang mengajari burung-burung itu untuk bisa membuat sangkarnya demikian bagus? Allah. Allah, ya. Allah yang memberikan ilham, Allah yang menguasai dan Allah yang mengarahkan makhluk hidup itu, ya, binatang-binatang itu untuk, ya, mereka bisa hidup, ya kan itu. Nah, semut berjalan pagi, siang, malam, ya kan, terus menerus, ya kan. Yang dia jalan terus saja, berusaha, ya. Kemudian dia mendapat rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Allah. Ya, kita mendapat rezeki dari Allah. Betul, ya. Misalkan kita seorang anak, kita mendapatkan rezeki dari pemberian dari orang tua kita. Tapi orang tua kita mendapatkan rezeki dari siapa? Dari Allah, ya kan? Sehingga pemberi rezeki yang sungguhnya adalah Allah. Nah, orang tua kita bisa hidup, bisa bekerja, mencari rezeki juga karena Allah. Allah yang menghidupkan orang tua kita, yang memperkembangbiakkan orang tua kita. Ya. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzalikumullahu fa'anna tufakun. Itulah Allah. Bagaimana kamu bisa dipalingkan? Kamu maksudnya dipalingkan adalah bagaimana kamu bisa menyembah Tuhan selain Allah? Bagaimana kamu bisa meyakinin bahwa ada Tuhan lain yang mengatur hidup kita, yang menguasai hidup kita, ya? Bagaimana ada Tuhan lain yang menguasai di hari akhir, ya kan? Bagaimana ada Tuhan lain yang, ya, yang engkau puja dan engkau puji, yang engkau mintai sesuatu, ya, keberkatan, ya kan? Keselamatan, ya. Sementara Allah satu-satunya zat untuk bersandar, tempat untuk meminta keselamatan, tempat untuk meminta keberkahan. Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Siapa yang mengatur peredaran langit dan bumi? Allah. Ya. Sehingga terjadi matahari, ya, terjadi siklus siang dan malam. Perputaran siang dan malam. Allah, hanya Allah. Ya kan, itu. Yang mengatur segala kehidupan ini adalah Allah. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al ayati liqaumin ya'lamun. Maka dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut, ya. Kalau kita, ya, malam-malam, ya, melakukan perjalanan di padang Sahara yang luas tak bertepi, susah untuk diukur tepinya, maka kita untuk menentukan arah, ya kan, utara, timur, barat, selatan itu adalah dengan panduan bintang. Dulu, sekarang, dan sampai nanti, ya kan. Ada kompas, tapi kompas juga berdasarkan gravitasi, ya, gravitasi antara planet-planet. Ya. Kemudian ketika kita di lautan, ya kan, tidak ada daratan, maka panduannya tetap dari bintang-bintang. Dulu, sekarang, dan nanti. Ya. Itulah sunnatullah. Ya. Allah yang menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk, ya, dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Kemudian di dalam ayat 98, Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنَ النَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Adam alaihissalam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Nah, jadi tempat menetap ini adalah bisa tulang sulbi ini menurut beberapa mufasirin. Dia tulang sulbi bapak atau tempat simpanan, yaitu rahim ibu kita. Ada juga yang berpendapat bahwa tempat menetap adalah di atas bumi ini waktu masih manusia masih hidup. Dan tempat simpanan adalah di alam kubur, yaitu ketika manusia telah mati. Ya. Jadi ini beberapa ada tafsir ya dari para mufasirin, yaitu orang-orang yang ahli di bidang tafsir. Kemudian, wa huwallazi anzala minas samaa'i maa fa'akhrajna bihi nabata kulli syai' فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ya. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengorek tangke-tangke yang menjulai. Dan kebun-kebun kurma. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Ya. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Sungguh pada yang semua itu ada tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Allah yang menjadikan ya kebun-kebun itu seperti itu, ya kan? Tanaman-tanaman seperti itu, ya. Dimanapun ya hutan-hutan, kebun-kebun, ya kan? Persawahan, Allah yang menciptakan semua itu, yang mengadakan, yang membentuk, yang memperkembangbiakkan, ya kan? Allah, tidak ada selain Allah. Ya. Tidak ada yang melakukan itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'alu lillahi syuraka' al-jinna wal khalaqahum wa khalaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ayat ke-100, ya. Dan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang yang persekutukan Allah, itu menjadikan jin itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Padahal dia, Allah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong, berdusta dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Tanpa pengetahuan, tanpa dasar pengetahuan. Maka maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan, yang mereka berikan. Nah ini ya. Jadi Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan malaikat. Jadi Allah ya maha suci dari segala hal yang dipersekutukan itu. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah pencipta, ya, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan, yang mengkreasi, yang mewujudkan ya, langit dan bumi dan segala hal yang ada di antara keduanya. Anna yakun lahu waladu walam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, ya kan? Ini penting sekali, ya. Sampai sekarang pun, ya. Masih banyak manusia yang berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki anak. Kenapa? Ya, karena ada istrinya. Siapa istrinya? Yaitu yang melahirkan anaknya. Nah, ini adalah pemahaman keyakinan yang salah total. Ya. Allah ya maha suci. Ya. Ketika ayat ini diturunkan di zaman Rasulullah, ya kan, itu keyakinan sudah ada. Ya, sudah menyebar kemana-mana, ya kan? Dan sampai sekarang pun, ya. Ya, itu ya. Masih banyak orang yang meyakini seperti itu. Kenapa? Karena dilembagakan oleh gereja-gereja mereka dan disosialisasikan, dikhotbahkan demikian ya berapi-api oleh para penceramah mereka, ya, para penceramah pendeta mereka. Nah, ini, ya, dan didukung oleh dana yang besar, ya, dan pemeluknya dibuat, ya, bodoh, ya, tetap tidak apa, tidak berusaha untuk mengenal yang benar. Bagaimana membuat pemeluknya bodoh? Yaitu dengan cara dibuatkan mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusan kekuasaan, jabatan, kedudukan, sibuk dengan urusan kesenangan duniawi, entertainment, ya kan, hiburan, ya kan, sibuk dengan urusan mencari harta benda, sibuk dengan urusan keluarga, ya kan, supaya mereka sibuk dengan hal yang melalaikan, ya kan, itu duniawi, permainan, sibuk dengan ini dan itu, sibuk dengan event-event, kegiatan olahraga, kegiatan apa, acara ini, acara itu, acara itu, acara ini, semuanya sibuk, sehingga mereka lupa, ya, tentang keyakinan mereka yang salah, ya. Mereka lupa tentang Allah, mereka tidak ingat Allah yang sebenarnya, dan mereka tidak mau mencari, ya, kebenaran yang hakiki tentang Tuhan mereka, ya. Mereka hanya membeo dan mengikut apa yang dikatakan oleh para pemuka agama mereka, para pendeta mereka, para penceramah mereka, ya kan? Dan mereka bersandar kepada itu. Nah, ini adalah, mohon maaf ya, mohon maaf, ini adalah kebodohan, ya, kebodohan, ya. Kita harus menggunakan akal pikiran kita, naluri kita, institusi kita, hati kita, ya kan? Kemampuan yang kita miliki, ya, hati kita untuk, ya, mencari kebenaran, ya. Apakah benar Allah itu, Tuhan itu memiliki anak? Ya, itu pertanyaan yang paling pokok dalam hidup ini, sehingga kita tidak memiliki keyakinan yang salah, ya. Nah, karena kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu memiliki anak, ya kan, maka itu, ya, sama saja dengan mempersekutukan Allah, ya kan. Allah memiliki anak, berarti ada sekutu baginya, ya. Kemudian manusia menyembah kepada Tuhan anak itu, maka itu mempersekutukan Allah. Nah, itu adalah tipu daya setan, itu adalah penyesatan setan, dan sudah jutaan manusia yang tertipu oleh iblis setan, dan mereka sudah mati, ya, dan mereka tinggal menunggu azab, ya, jahanam selama-lamanya di sekarang ini, ya. Dan jangan sampai kita yang hidup sekarang ini yang masih punya kesempatan untuk berubah, ya, ya, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang sudah disesatkan oleh iblis dan setan itu dengan mempersekutukan Allah, dengan mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu memiliki anak. Ya. Ini adalah konsep penyesatan yang sangat jelas dari iblis, laknatullah, setan, laknatullah, ya kan, kepada kita manusia. Maka kita harus berubah. Wa khalaqa kulla syai', maka Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Syai, kula syai itu berarti segala sesuatu selain Allah. Ya kan? Adalah ciptaan Allah, ya. Isa alaihissalam yang disebut dengan Yesus itu juga ciptaan Allah. Dia adalah hambanya dan rasulnya, ya. Hambanya dan rasulnya. Ya kan? Gitu. Tidak, bukan Tuhan, bukan anaknya, sama sekali bukan, ya. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Karena dia menciptakan segala sesuatu, maka dia mengetahui sesuatu, segala sesuatu, dan dia maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, oleh makhluknya, dan dia juga maha mengetahui apa yang bisa mendatangkan keselamatan baginya, dan apa yang pokok dan paling penting bagi hambanya. Jadi Allah menciptakan, Allah yang mengetahui, ya kan? Allah juga, ya, yang memberikan petunjuk, sehingga Allah karena tahu apa yang paling bagus dan paling baik bagi hamba-hambanya, ya, maka Allah sampaikan wahyunya, Allah berikan petunjuk jalan hidup yang benar, kemudian Allah menyeru manusia supaya mengikuti jalan penduduk itu, ya, mengikuti jalan hidup yang benar itu, ya, ya kan, itu. Kemudian Allah sudah gambarkan, ya kan, reward balasan di surga sedemikian lengkap detail, ya kan, sangat jelas, ya. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an sama hadis-hadis Rasulullah tentang surga itu sangat detail sekali, ya, sangat detail sekali, jelas sekali, sama kriteria orang yang masuk surga itu sangat jelas, sangat detail, ya, gitu. Dan itu memang tugas utama daripada para nabi, para rasul, yaitu mewartakan, menyampaikan tentang busro, kabar gembira kepada manusia, menyampaikan tentang balasan surga yang sudah menunggu, dan surga sekarang sudah ada, sudah menunggu kita. Sama dengan Allah juga, para rasul, para nabi juga memperingatkan manusia akan siksaan jahanam, ya, neraka jahanam yang menunggu kita, dan neraka juga sekarang juga sudah ada, ya kan? Supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita masuk surga. Maka kita harus mengikuti jalan hidup yang diperintahkan Allah, yang diwahyukan Allah, ya. Jangan mengikuti jalan hidup dari setan, dari tipu daya setan, jangan mengikuti jalan hidup yang telah disesatkan oleh setan, ya, iblis dan tentaranya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kemudian ayat berikutnya ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu. Khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai' wakil. Itulah Allah. Itulah Allah Tuhan kamu, ya. Tuhan kamu berarti Tuhan seluruh manusia, ya, seluruh alam, ya kan? Itu Tuhan kita. Kita Allah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita, bukan yang lainnya, ya. La ilaha illahu, ya. Tidak ada ilah kecuali Allah, kecuali Dia. Nah, ini penegasan dan penegasan, penegasan dan penegasan. Maka kita akan menjumpai dalam Al-Qur'an itu banyak sekali penegasan yang terkait dengan ini. Kenapa? Karena ini hal yang paling pokok, paling penting, ya. Yaitu supaya kita tidak mensyukuri dengan Allah, ya. Supaya kita hidup hanya untuk Allah, yaitu la ilaha illallah. Maka masuk Islam itu dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Aku bersaksi, bersumpah, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Kemudian aku bersaksi, ya, bahwa bersumpah bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah miftahul jannah, ya, kunci surga, untuk masuk surga, ya. Kalau kita belum masuk Islam, maka kita tidak akan bisa masuk surga, ya, ya. Semumpung kita masih hidup di dunia, ya kan? Karena apa? Kalau sudah mati, maka tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi, ya kan? Itu, ya, ya. Tidak ada waktu lagi untuk beriman, tidak ada waktu lagi untuk berusaha, ya kan? Kesempatan di dunia ini adalah untuk, ya, kesempatan sebaik-baiknya adalah untuk beriman, masuk Islam. Nah, jadi hikmah kenapa Allah membiarkan kita sampai hidup sampai sekarang, sampai masih menghirup udara sampai sekarang itu supaya apa? Supaya, ya, Allah beri kesempatan kepada orang-orang yang sudah Islam, sudah Muslim, yang beriman, supaya mereka kembali kepada Allah, ya, kalau dia jauh dari Allah, supaya mendekat kepada Allah kalau dia jauh dari Allah, supaya kalau dia banyak berbuat hilap dosa, maka dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, ya, supaya dia kembali kepada Allah. Nah, bagi orang-orang yang belum Muslim, ya, apapun agamanya, ya, selain Islam, maka Allah beri kesempatan bagi dia untuk masuk Islam, ya, untuk mencari jalan yang hidup yang benar, ya kan, mengikuti wahyu Allah, ayat-ayat Allah, dan mengikuti sunnah Nabi Rasul kita, ya, gitu, yaitu Muhammad SAW. Ya, karena kita semua manusia ini adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi mereka yang masih belum Muslim, ya, itu adalah kalau kenapa mereka masih hidup, masih bernafas, ya kan? Itu karena Allah masih memberi waktu bagi dia, kesempatan bagi dia untuk supaya masuk Islam dan menjadi seorang Muslim, seorang yang mukmin, yang benar, ya, seperti itu. Ya. Kemudian dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Dialah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, ya. Dialah pemelihara segala sesuatu, ya. Fa'budu. Jadi ini adalah fi'il amr, ya. Perintah jelas tegas. Sembahlah Dia semata. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Allah yang menumbuhkan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu, ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Maka dialah, ya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha teliti, ya. Ini penting sekali. Jadi memang Allah tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, ya kan? Kenapa? Karena Allah gaib. Allah itu maha gaib, Allah maha suci, ya kan? Tapi kita bisa merasakan, ya, rahmat Allah, ya kan, hidayah Allah, petunjuk Allah itu dengan hati kita, ya. Sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, ya. Jadi Allah itu, ya, menguasai segala hal, melihat, maha melihat, gitu. dan dialah yang maha halus dan maha teliti, ya. Maha halus dan halus teliti. Jadi wahwa latiful khabir. Artinya apa? Maha halus. Jadi dia Allah, ya, bisikan kita yang cuma bisik apa, kita mengeluh. Kemudian kita mengeluh pada Allah, kita kemudian mengadu pada Allah dengan bisik-bisik. Allah maha mendengar. Karena Allah maha halus, Allah maha mengetahui segala hal. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik yang ada di dalam lintasan hati kita, Allah maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, Allah maha teliti, Allah nanti yang akan menyampaikan segala hal yang kita lakukan kepada kita, ya, menyampaikan kembali kepada kita di akhirat nanti. Segala hal tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah, ya kan, dari pengetahuan Allah. Nanti semuanya akan Allah tampakkan kembali kepada kita. Ini, ya, inilah semua yang telah kamu lakukan di dunia, baik yang tersembunyi, ya, di hati kamu, ya, motivasi kamu, niat kamu, ya kan, sama yang nampak, yang dilihat oleh manusia, ya gitu. Semuanya akan diungkap oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin, yang telah kita lakukan, dan kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap semua hal itu, ya, gitu, ya. Dan tidak ada yang zalimi sedikit pun, ya. Maka yang diberi balasan kebaikan, diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka dia bersyukurlah kepada Allah. Dan bagi mereka yang dimasukkan dalam neraka, disiksa dalam neraka, maka jangan salahkan siapapun kecuali salahkan dirinya sendiri. Kenapa? Kamu di dunia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menyembah hanya kepada Allah, tetapi malah justru memiliki keyakinan yang lain, yaitu menyembah kepada yang lain, yaitu karena percaya kepada tokoh-tokoh mereka. Nah, itu. Nah, ini. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri kamu. Kamu sudah diberi kesempatan hidup di dunia ini sekian lama, bertahun-tahun, ya kan? Dari hari ke hari, dari menit ke menit. Tapi kamu, ya, tetap, ya, berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah. Kamu menyembah selain Allah. Kamu hidup untuk selain Allah, maka itu balasannya, ya. Karena kamu tidak, karena kamu menyembah selain Allah, kamu hidup untuk selain Allah, maka mintalah balasan kepada selain Allah itu. Maka Allah tidak butuh terhadap amal-amal dia. Ya, walaupun banyak, ya, walaupun banyak kebaikan, tapi Allah, karena tidak diperintahkan oleh Allah, maka Allah tidak butuh semua amal-amal itu. Maka Allah kemudian hilangkan. Ya, Allah tidak nilai sedikit pun, tidak hargai sedikit pun semua amal kebaikan di dunia ini. Ya. Sementara dia menganggap bahwa dia sudah banyak melakukan kebaikan, sudah banyak beramal, ya kan, dan dia yakin dalam hidupnya benar. Inilah, ya, penyesatan, ya, yang dilakukan oleh setan, yaitu ketika orang menyangka dia berada jalan yang benar, sementara yang sesungguhnya dia salah, ya, berada jalan yang menyimpang. Nah, untuk mengukur salah atau benar itu adalah dari wahyu-wahyu Allah, dari sunnah Rasulullah, ya, dari ayat Al-Quran yang otentik, yang orisinal, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, itu untuk mengukur dia benar atau salah jalan hidupnya, ya, bukan karena persepsi manusia, bukan karena pandangan manusia, bukan karena ceramah manusia, tapi karena Allah, karena ayat Allah. Jadi sama dengan saya menyampaikan ini, ya, argumentasi ini, karena apa? Karena bersandar kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, gitu. Menjelaskan ayat Al-Qur'an, nah, gitu kan. Jadi sandarnya adalah kepada Al-Qur'an itu, bukan kepada omongan saya, bukan kepada argumentasi saya, tapi karena ayat-ayat Al-Qur'an itulah, ya, yang kita percaya, bukan karena omongan saya sebagai manusia biasa. Nah. Jadi qad ja'akum basairu mir rabbikum, ya. Faman absara falinafsih wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Nah, ini ayat 104. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu, ya. Bukti-bukti nyata jelas sudah kami sampaikan semua buktinya, ya, tentang kebesaran, tentang betapa hebatnya pencipta langit dan bumi ini, ya. Itu adalah bukti kebesaran Allah, ya. Bagaimana demikian kompleksnya, ya, kehidupan ini, ya, indahnya, tertatanya, rapinya, ya, kehidupan ini, itu adalah semua bukti kebesaran Allah. Nah, bukti-bukti nyata telah ada, ya, telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaat bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dialah yang rugi. Dan aku, Muhammad, bukanlah penjagamu. Ya. Wama ana alaikum mikhafid. Jadi maksudnya ana ini adalah Muhammad. Ya. Jadi Muhammad bukan penjaga manusia. Kenapa? Ya, Muhammad juga manusia biasa. Ya. Dia hanya seorang manusia biasa yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya. Jadi Muhammad setelah wafat, ya udah, apa yang terjadi setelah wafat itu tidak mengetahui sama sekali. Ya. Apa yang terjadi sekarang Muhammad sama sekali tidak mengetahui. Karena Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia mati. Ya kan, gitu. Jadi itu. Kecuali kalau Allah memberikan informasi, contohnya ketika kita sholawat, ya, menyampaikan sholawat Nabi, ya, kepada Nabi, ya kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya kan, gitu. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan sholawat kepada Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad. Maka kemudian dalam hadis itu Allah memberikan kesempatan kepada Muhammad walaupun dia di alam kubur untuk membalas salam itu, ya, kepada kita. Nah, itu adalah semuanya adalah atas kehendak Allah, ya kan, atas kehendak Allah, ya. Ya. Tapi Muhammad tidak mengetahui apa yang kita lakukan sehari-hari, ya kan, itu, ya. Makanya Muhammad tidak mengetahui apakah kita ini selamat atau celaka, ya kan? Tidak, yang mengetahui adalah Allah, cukuplah Allah, ya kan? Cukuplah Allah yang Maha mengetahui, Allah yang mengawasi kita semuanya. Karena Allah Maha hidup, Maha kekal. Gitu. Maka kita bersandar kepada Allah, ya. Kita menyembah Allah, bukan menyembah kepada Muhammad SAW. Nah ini, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan untuk Ma'rifatullah seri yang Ma'rifatullah yang kedua ini, ya. Dari seri dakwah ilallah. Islamic Shadow Presentation. Semoga bermanfaat dan ya, insya Allah ya, dengan saya mengajak kepada saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada, apapun sekarang profesinya, bagaimanapun kondisinya, ya, kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang jernih, ya kan, dengan pikiran yang jernih, ya, membukakan hati kita, ya. Penglihatan mata batin kita, ya, untuk ya mencari kebenaran, untuk memperbaiki hidup kita, ya kan, untuk berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Kenapa? Karena hidup ini sekali lagi itu adalah hanya sekali, ya. Ibarat anak panah, anak panahnya melesat sekali, ya, dan tidak pernah kembali lagi, ya kan? Nyawa itu cuma satu, jadi cuma satu anak panah, ya. Seperti anak panah kita cuma punya satu kesempatan melepaskan anak panah. Tidak ada anak panah yang lain. Jadi ketika kita salah, ya, anak panah itu tidak mengenai sasaran, tidak salah, sasarannya tidak tepat, maka kita akan rugi selama-lamanya. Maka kita harus fokus, ya, seperti orang yang memanah, fokus. Fokus supaya anak panah satu-satunya tidak meleset dari sasaran. Supaya tepat mengenai sasaran, sehingga dengan itu, maka insya Allah, terbukalah ya, keselamatan abadi, terbukalah kenikmatan abadi di surga selama-lamanya. Tapi kalau kita salah, meleset, karena kita tidak fokus, kita main-main ya di dunia ini, ya kan, bersenda gurau, banyak terlibat dalam kesenangan, ya, kenikmatan, mengejar duniawi ini, ya, maka kita tidak bisa fokus, ya, kepada akhirat, kepada Allah, ya kan, maka kita akan rugi selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka ibarat seperti orang yang memanah hanya memiliki anak panah, maka nyawa kita ibarat itu. Maka kita harus hati-hati menggunakan waktu hidup kita yang cuma sekali, ya kan? Cuma sekali, nyawa cuma satu. Maka kita harus, ini adalah hidup kita, bukan hidup orang lain. Nah, maka nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di amal perbuatan kita, keyakinan kita masing-masing, sendiri kita masing-masing, ya kan? Maka kita perlu sungguh-sungguh ya untuk mencari cara hidup yang benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian al-haqqu min rabbik fala takunanna min dzalimin, dan kebenaran itu datang hanya dari Allah, dan kita jangan sekali-kali menjadi orang yang arku ya. Kita sungguh-sungguh mencarinya. Insyaallah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.